Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbi ajma'in. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'adzim. Saudara-saudaraku yang budiman, tuan-tuan yang cerdas, dimanapun Anda berada, kembali kami hadir dalam seri Tarbiyah Islamiyah, seri pembinaan umat, The Islamic Shadow Presentation. Kita lanjutkan lagi respon terhadap pertanyaan pada presentasi sebelumnya. Saya ulang lagi, pertanyaannya adalah, Pak, kondisi umat sekarang itu lagi guncang. Dalam arti kalau dibandingkan dengan nilai-nilai keislaman, maka kondisi umat Islam pada khususnya dan umat manusia pada umumnya itu kebanyakan mengikuti hawa nafsu. Orientasi hidupnya adalah kebanyakan duniawi. Mereka bekerja, beraktivitas sehari-hari, belajar, beraktivitas sehari-hari itu untuk memenuhi kebutuhan materi, pangan, sandang, papan, kemudian kebutuhan pendidikan, kesehatan, kebutuhan prasarana, sarana dan prasarana, alat-alat kenyamanan hidup, alat-alat teknologi supaya hidup lebih makmur, lebih sejahtera, mudah, nyaman. Kemudian manusia juga berlomba-lomba untuk meraih status sosial, kehormatan diri, supaya disanjung, dipuja, supaya terkenal, berkuasa, dan dihormati. Nah, ini adalah fenomena umum. Ini adalah fenomena umum yang terjadi hampir di semua tempat. Baik itu di tengah-tengah kaum muslimin maupun umat manusia. Di berbagai macam benua. Amerika, Eropa, Afrika, Asia, Australia, dan pulau-pulau yang lain. Nah, apakah ini memang benar-benar sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya? Apakah ini benar-benar kondisi ini memang diinginkan oleh Islam itu sendiri? Nah, ini adalah pertanyaan yang umum, ya. Tapi ini adalah pertanyaan yang berat. Umum tapi berat. Kenapa? Karena untuk menjawab atau merespon pertanyaan ini, kita harus melihat dari skup, ya, sudut pandang yang lebih luas, jauh lebih luas. Saudaraku yang budiman dan cerdas, sebelum saya merespon pertanyaan ini, maka alangkah baiknya apabila kita coba merujuk kepada nilai-nilai Qur'ani yang diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mu'minun, surat ke-23, mulai ayat 23 sampai ayat ke-42. Saya bacakan. A'udzu billahi samii'il 'aliimi minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh afala tattaqun. فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين Qala rabbin surni bima kazzabun. Fa'auhayna ilai anisna'il fulka bi'ayunina wa wahyina fa'idha ja'a amruna wa farattan nuru fasluk fiyya min kulli zawzain isnayin. Fasluk fiha min kullin zawzain isnaini wa ahlaka illa man sabaq alaihi alqawlu minhum. Wala tukhatibni fil ladhina dolamu innahum mugraqun. Fa'idha stawaita anta wa man ma'aka 'ala al-fulki faqulil hamdu lillahi alladhi najjana min. فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَقُلْ رَبِّ أَنْزِلْنِي مُنْزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَإِنْ كُنَّا لَمُبْتَلِينَ ثُمَّ أَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ وَأَسْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ قال عما قليل لأصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين Dan sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Lalu dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, karena tidak ada Tuhan yang berhak disembah, yang berhak ditaati, yang berhak ditunduki. Dijadikan loyalitas, penghambaan bagimu selain dia, selain Allah. Maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya, takut kepadanya? Maka berkatalah para pemuka, orang kafir dari kaumnya. Para tokoh-tokoh masyarakat, dari orang-orang kafir, dari kaumnya. Orang-orang yang memiliki kekuasaan, harta, orang-orang yang memiliki pengaruh sosial besar di masyarakat. Orang ini, maksudnya Nuh, tidak lain hanyalah manusia seperti kamu. Yang ingin menjadi orang yang lebih mulia daripada kamu. Dan seandainya Allah menghendaki tentu dia mengutus malaikat, bukan manusia. Belum pernah kami mendengar seruan yang seperti ini pada masa nenek moyang kami yang dahulu. Jadi ini adalah seruan yang baru, yang aneh. Dia hanyalah seorang laki-laki yang gila. Maka tunggulah, sabarlah terhadapnya sampai waktu yang ditentukan. Jadi Nuh dikatakan gila, sinting. Kenapa? Karena membawa sesuatu yang baru. Fikrohnya, pola pikir yang baru. Maka Nuh, dia berdoa. Dia Nuh berdoa, wahai Tuhanku, tolonglah aku, karena mereka mendustakan aku. Nuh sudah berjuang, berdakwah kepada kaumnya siang malam. Dalam riwayat, Nuh diangkat menjadi Nabi Rasul itu ketika umur 400 tahun. Kemudian Nuh berdakwah siang dan malam kepada kaumnya, untuk menyeru kepada tauhidullah supaya kaumnya hanya menyembah Allah. Hanya menyembah Allah berarti tunduk patuh kepada Allah, mengikuti aturan Allah, mengikuti hukum Allah, ya. Kemudian bersama-sama dengan Nuh meyakini akan kehidupan akhirat, ya. Kehidupan pembalasan, ya, yang akan terjadi nanti, ya, setelah kita mati. Ya. Kemudian Nuh dalam riwayat yang lain itu berdakwah sampai umur 650-an. Jadi sekitar ada 250 tahun berdakwah siang dan malam. Ya. Dan kemudian yang dari umatnya, ya, umat manusia di zamannya yang jumlahnya ribuan dan mungkin jutaan, ya, tersebar di beberapa wilayah kota, mereka, ya, itu kebanyakan menolak. Yang menerima dakwah Nuh, beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, dan sungguh-sungguh menjalankan hidup sesuai dengan hukum aturan Allah, itu hanya beberapa orang. Hanya belasan orang, hanya puluhan orang. Dalam riwayat ada 12 orang, dalam riwayat ada yang 70-80 orang. Bandingkan dengan jumlah umat manusia itu yang jumlahnya sudah ribuan jutaan. Nah ini, mereka mendustakan Nuh, menolak ajakan Nuh, seruan Nuh. Maka Nuh berdoa, wahai Tuhanku, ya Allah, tolonglah aku karena mereka mendustakanku. Maka ayat 27, lalu kami, ya Allah, wahyukan kepadanya. Buatlah kapal di bawah pengawasan dan petunjuk kami. Maka apabila perintah kami datang dan tanur, ya, dapur telah memancarkan air, maka masukkanlah ke dalam kapal itu sepasang-pasang dari setiap jenis, ya, setiap jenis hewan. Juga keluargamu, kecuali orang yang lebih dahulu ditetapkan akan ditimpa siksa di antara mereka. Yaitu orang-orang kafir, orang-orang yang menolak dakwah seruan Nuh. Dan janganlah engkau bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim. Ya. Sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. Jadi Allah sudah menetapkan mereka akan ditenggelamkan. Karena apa? Karena mendustakan Nuh. Ya. Allah sudah berjanji kepada Nuh mereka akan ditenggelamkan. Padahal pembuatan kapal belum dimulai, ya. Proses pembuatan kapal lama, ya. Kemudian kemudian terjadi hujan, ya. Jadi janji Allah pasti terjadi. Buktinya adalah Allah sudah berjanji kepada Nuh mereka akan ditenggelamkan. Padahal waktu itu tidak ada namanya tanda-tanda awan. Belum ada jauh, ya. Lama belum ada awan, belum ada, ya. Belum ada hujan gitu, ya. Lama baru kemudian janji Allah itu, ya, terjadi banjir besar. Itu adalah beberapa tahun kemudian, ya. Walau alam, ya. Beberapa tahun kemudian setelah Nuh selesai membuat kapal besar, memasukkan jenis-jenis burung, ya, kemudian turunlah hujan, ya, dari langit, ya, kemudian air juga keluar dari bumi. Allahu Akbar, ya. Allahu Akbar, Allahu A'lam, ya. Maka bumi dipenuhi dengan banjir besar, ya, sampai gelombangnya itu setinggi gunung, ya. Dan itu belum pernah terjadi sebelumnya dan insya Allah tidak akan pernah terjadi lagi, ya. Jadi sekali itu di mana bumi, semua dataran di bumi itu tenggelam. Tenggelam oleh banjir. Ya, tidak ada satu pohon pun yang tidak terendam oleh banjir. Karena apa? Gelombangnya setinggi gunung. Ya, gunung tingginya bisa ratusan meter, bisa ribuan meter. Itu adalah gelombangnya. Kalau kita lihat sekarang, gelombang terdahsyat karena tsunami, ya, itu tingginya sekitar puluhan meter. Ya, 30 meter, 50 meter. Ya, tingginya, tsunami yang besar. Tapi ini banjir di zaman Nuh ini bukan lagi tsunami, tapi memang luar biasa, ya, banjir seantero dunia. Ya. Allah Akbar, Allah Akbar. Ya. Maka kemudian Allah berfirman lagi, ayat 28, dan apabila engkau dan orang-orang yang bernama bersamamu telah berada di atas kapal, maka ucapkanlah segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami dari orang-orang yang zalim. Orang-orang zalim adalah orang-orang yang kafir. Dan berdoalah, wahai Tuhanku, ya Rob, tempatkanlah aku pada tempat yang diberkahi, dan engkau adalah sebaik-baik pemberi tempat. Sungguh pada kejadian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah, dan sungguhnya ya kami benar-benar menimpakan siksaan kepada kaum Nuh itu. Ya. Jadi pada kejadian banjir besar itu adalah tanda-tanda keagungan Allah, kebesaran Allah, keesaan Allah, kekuasaan Allah. Ya. Allah yang hanya Allah yang mampu mendatangkan banjir sebesar itu. Ya. Karena apa? Karena dalam riwayat lain itu langit ya dibukakan oleh Allah sehingga air itu memancar di mana-mana. Kemudian bumi juga celah-celah dari bumi itu keluar air. Ya. Jadi air dari atas dan dari bawah sehingga menggenangin semua lembah, menggenangin semua gunung. Ya. Akhirnya menenggelamkan semua pohon ya. Sehingga tidak ada satu pohon pun ya yang tidak tenggelam. Sehingga semua manusia itu tenggelam ya dalam banjir besar itu yang menggenangi seluruh dunia. Yang selamat adalah yang ada di dalam kapal Nuh alaihissalam. Yang bersama Nuh, yang mereka beriman kepada Nuh, percaya kepada Nuh, ya, percaya kepada Allah, percaya kepada hari akhirat. Kemudian setelah mereka, ya, ayat 31, kemudian setelah mereka kami ciptakan umat yang lain, yaitu kaum Ad. Ya, kaum Ad. Kaum Ad ini tinggal di antara Yaman dan ya, Oman, ya. Di pesisir di pesisir Samudra Hindia ya, di sana ada perbukitan ya. Kaum Ad tinggal di sana. Lalu kami utus kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri ya, yaitu Nabi Hud, yang berkata, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah bagimu selain Dia, selain Allah. Maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? Jadi ada kesamaan ya dakwah yang dilakukan oleh Nuh dan Hud alaihissalam ya. Yaitu apa? Yaitu ani butullaha ma lakum min ilahin ghairu ya. Jadi ani butullaha ma lakum min ilahin ghairu. Jadi sembahlah Allah ya. Tidak ada Tuhan selain bagimu selain Dia. Afala tak takut ya. Ya. Mengapa kamu tidak takut, tidak tak bertakwa, tidak takut dan bertakwa kepada Allah-Nya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berkatalah para pemuka orang kafir dari kaumnya. Jadi respon dari kaumnya yang diwakili oleh para pemuka-pemukanya, pembesar-pembesarnya, penguasanya, orang-orang yang berpengaruh di lingkungan masyarakatnya, itu sama juga responnya dengan kaum Nuh. Ya. Kaum Ad, mereka para pemukanya orang-orang kafir juga yang mendustakan pertemuan hari akhirat ya, mereka mendustakan pertemuan hari akhirat serta mereka yang telah diberi, yang telah kami beri kemewahan dan kesenangan dalam kehidupan dunia. Jadi mereka adalah orang-orang yang memiliki harta banyak, kekuasaan, status sosial tinggi ya. Maka orang-orang ini berkata ya, orang ini ya maksudnya Hud tidak lain hanyalah manusia seperti kamu. Dia makan apa yang kamu makan dan dia minum apa yang kamu minum. Ya, dan sungguh jika kamu mentaati manusia yang seperti kamu, niscaya kamu pasti merugi. Adakah dia menjanjikan kepada kamu bahwa apabila kamu telah mati dan menjadi tanah dan tulang belulang, sungguhnya kamu akan dikeluarkan dari kuburmu, maksudnya dibangkitkan jauh-jauh sekali ya dari apa yang diancamkan kepada kamu itu. Artinya itu bohong, dusta gitu. Ya, jadi mereka mendustakan apa yang disampaikan oleh Hud alaihissalam. Kemudian kehidupan itu, kehidupan ini ya, kehidupan itu tidak lain hanyalah kehidupan kita di dunia ini saja. Di sanalah kita mati dan hidup dan tidak akan dibangkitkan lagi. Jadi mereka mendustakan hari berbangkit, hari kiamat, ya, mereka mendustakan hari pembalasan, mendustakan yaumul hisab, yaumul mizan, ya, mereka mendustakan kehidupan di akhirat. Dia tidak lain hanyalah seorang laki-laki yang mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah dan kita tidak akan mempercayainya. Jadi ini adalah respon yang bertubi-tubi dari kaumnya, para pembesarnya. Ya. Jadi sampai Hud dikatakan dia tidak lain hanyalah seorang laki-laki yang mengada-ngadakan kebohongan. Dia pendusta dan kita tidak akan mempercayainya. Maka ya, dia Hud berkata, ya Rob, ya Tuhanku, ya Robbi, tolonglah aku karena mereka mendustakan aku. Sama dengan Begitu kaumnya mendustakan, semua usaha dakwah sudah dilakukan, tapi tetap aja mereka mendustakan. Maka tidak ada yang bisa dilakukan kecuali mengadu kepada Allah, ya Allah, tolonglah aku karena mereka mendustakan aku. Maka Allah berfirman, tidak lama lagi mereka pasti akan menyesal. Lalu mereka benar-benar dimusnahkan oleh suara yang mengguntur. Dan kami jadikan mereka seperti sampah yang dibawa banjir, maka binasalah bagi orang-orang yang zalim. Orang yang zalim adalah orang-orang yang mendustakan Hud alaihissalam. Kemudian setelah mereka, kami ciptakan umat-umat yang lain. Ya. Jadi, dalam riwayat itu, kaum Ad ini, mereka memiliki fisik yang kuat, badan yang tinggi. Ya. Badan yang besar, tinggi, fisik yang kuat. Sehingga mereka mereka memiliki kepintaran, ya, kepintaran dalam masalah teknologi bangunan. Jadi sehingga mereka membangun, mempahat gunung-gunung menjadi tempat tinggal. Ya. Mereka membangun istana-istana, ya, dari bebatuan. Ya. Jadi dari sisi kemakmuran, kaum Ad adalah makmur. Ya. Mereka kaya, makmur, kuat, ya, kemudian pintar. Ya. Kaum Ad. Ya. Jadi saya ulang lagi, kaum Ad ini adalah kaum yang makmur, kaya, ya, sejahtera, kemudian pintar, kemudian kuat fisiknya. Ya. Jadi ini adalah merupakan faktor-faktor yang istilahnya sukses, ya, tanda-tanda kesuksesan hidup di dunia, ya, untuk ukuran sekarang. Ya. Makmur, sejahtera, ya, kaya, kemudian kuat fisiknya, kemudian pintar dalam mengelola masalah kehidupan dunia. Tapi, ya, karena kekayaan mereka, karena kekuatan mereka, karena kepintaran mereka, mereka kemudian sombong, kemudian menolak dakwah Nuhud alaihissalam untuk mengabdi kepada Allah. Kenapa? Karena sifat sombong, sifat takabur. Menolak. Ya, menolak dakwah Hud. Ya. Nah, inilah mereka disebut Allah orang-orang yang zalim. Zalim kepada Allah, zalim kepada dirinya sendiri. Ya. Tidak bersyukur kepada Allah, padahal kekuatan siapa yang memberikan? Allah. Ya. Badan kita kuat, sehat, Allah yang memberikan. Kita dulu itu adalah setetes air mani. Ya. Tidak punya daya apapun. Kemudian Allah ciptakan kita dalam rahim ibunda kita. Ya. Kemudian menjadi lahir di dunia ini seorang bayi. Ya. Kemudian tumbuh menjadi anak-anak, remaja, dewasa, dan seperti sekarang. Kita kuat karena itu adalah kehendak Allah. Pergerakan, perkembangbiakan sel-sel tubuh kita, tulang, daging, ya, semuanya, kulit, usus, ya, semuanya itu adalah Allah yang mengendalikan, yang mengatur. Jadi Allah yang membuat kita sehat kuat. Ya. Kemudian kekayaan-kekayaan itu juga dari Allah sediakan. Kita hanya bisa memberikan nilai tambah dalam produk. Tapi raw material, ya, asal semuanya itu Allah yang menyediakan. Allah yang menyediakan. Kita bersalat, kita bisa berjalan karena ada bumi datar, tidak guncang. Ya. Kemudian kita bisa berjalan juga karena bergerak karena ada oksigen yang bisa kita hirup, ya, bebas, gratis. Ada matahari. Ya. Jadi semuanya kebutuhan kita itu Allah sediakan siang dan malam. Kebutuhan kita Allah yang menyediakan siang dan malam, tapi kemudian kita mendustakan Allah, kita tidak mau menyembah Allah, kita mendustakan Allah. Nah, inilah yang zalim. Zalim yang terbesar adalah zalim kepada Allah yang memberikan rezeki kita tiap hari, tiap waktu, yang mengatur kehidupan kita siang dan malam, yang maksudnya yang menyediakan semua fasilitas hidup kita siang dan malam, tapi kita tidak mau tunduk patuh kepada Allah yang menjadikan itu, itulah kezaliman. Nah, saudaraku yang budiman dan cerdas, dari rangkaian ayat tadi, ayat surat Al-Mu'minun surat ke-23 mulai ayat 23 sampai 42, apa kaitannya dengan respon jawaban pertanyaan di awal, ya, presentasi. Nah, sangat erat sekali. Yang pertama, bahwa semua para nabi dan rasul itu yang dibawa itu adalah isu yang terbesar. Ya. Misi terbesar, isu, permasalahan, topik terbesar, terpenting bagi umat manusia itu adalah La ilaha illallah. tidak ada ilah kecuali Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. Kita harus ya, wajib hanya menyembah Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, la ilaha illallah, ya, menyembah kepada Allah semata, tidak boleh menyembah kepada yang lain, tidak boleh menyembah Allah dan juga menyembah yang lain, itu namanya mempersentukan. Jadi hanya menyembah Allah semata, tidak boleh menyembah yang lain atau mempersentukan dengan yang lain. Nah, makna daripada la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, menyembah hanya kepada Allah, itu artinya kita hidup berserah diri kepada Allah, tunduk patuh kepada Allah, mengikuti aturan Allah, ya, setia kepada Allah, ya. Kemudian kita takut kepada Allah, kita cinta kepada Allah, kecintaan dan ketakutan kita yang tertinggi dan terbesar hanya untuk Allah. Ya. Menghambakan diri sepenuh jiwa raga kepada Allah. Mengikuti sistem kehidupan, aturan kehidupan yang Allah berikan, turunkan kepada kita. Kita pengikut. Ya. Kita adalah hamba. Ya. Ya. Nah, kemudian karena Allah satu yang mengatur, yang mengendalikan, yang menciptakan, yang menguasai semua dimensi kehidupan dari ujung sampai ke ujung yang lain, dari awal sampai akhir, maka kita itu yakin bahwa sistem kehidupan ini satu. Karena Allah satu, maka sistem kehidupan, grand design kehidupan itu satu. Ya. Tidak ada grand design kehidupan yang lain. Ya. Maka orang yang percaya selain kepada Allah, maka mereka mencoba untuk membuat grand design kehidupan yang lain. Allah telah memberikan, membuat grand design kehidupan, yaitu Allah dulu sendiri. Kemudian Allah menciptakan arsh, singgasananya. Kemudian Allah menciptakan kursinya, tatakannya. Kemudian Allah menciptakan al-qalam, pena. Kemudian Allah memerintahkan al-qalam untuk uktub, tulis. Maka dituliskanlah di lahul mahfuz semua hal kejadian yang akan terjadi, ya, sampai hari kiamat. Nah, kemudian 50 ribu tahun kemudian, itu baru Allah menciptakan langit dan bumi. Langit dan bumi. Dan seisinya. 50 tahun. Ya. Ya, bumi tempat tinggal kita ini, kemudian ada di atas kita ada langit, 7 lapis langit. Ya. Dengan segala macam isinya, bintang-bintang, planet-planet. Ya. Kemudian, itu 50 ribu tahun. Setelah Allah menulis segala sesuatunya di lafal mahfuz. Jadi, dan sejak Allah menciptakan langit dan bumi itulah, maka waktu berjalan. Ya. Karena waktu itu dihitung berdasarkan peredaran siang dan malam, kemudian perputaran orbit. Ya. Di dalam tata surya, di dalam galaksi. Ya. Itu waktu mulai berjalan. Nah, sebelum ada langit dan bumi, sisinya, sebelum ada orbit, perputaran planet, ya, mengitari orbitnya, dalam orbitnya, maka tidak ada waktu. Maka waktu adalah ciptaan Allah juga. Dan Allah laisa kamitsli syai'un. Allah tidak terikat dengan Allah tidak sama dengan apapun juga. Karena Allah itu unik, maha unik, ya. Ahad, ya. Maha Esa. Ya. Tidak sama dengan makhluknya. Ya. Nah, inilah makanya penting sekali kita memahami tentang konsep Allah, tentang konsep Tuhan, ya. Itu ma'rifatullah, ya. Segala sesuatu yang bisa terperangkap dalam dimensi waktu, dimensi bentuk, dimensi warna, itu berarti bukan Tuhan, ya, bukan Tuhan, ya, ya. Jadi patung jelas bukan Tuhan, karena patung kan punya bentuk, ada warna, ya kan. Kemudian matahari, bintang, ya, itu juga ada bentuk. Sementara Allah tidak terikat dengan bentuk. Ya. Allah adalah Maha Suci, Allah Maha Agung, Allah Maha Besar, Allah Maha Mulia, Allah Maha Tinggi. Ya. Jadi ini Subhanallah, Allah Akbar. Ya. Jadi Allah adalah tunggal, ya, Maha Tunggal. Ya. Kita menyembah kepada Allah, ya, sebagaimana ya, kita memahami Allah sebagaimana Allah menyampaikan informasinya kepada kita di dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Ya. Nah, kembali ke tadi. Jadi sistem kehidupan, grand design kehidupan cuma satu, ya. Nah, nanti Allah, ya, kemudian Allah ciptakan, setelah ciptakan langit dan bumi, seisinya Allah ciptakan malaikat, ya. Kemudian Allah, malaikat itu jumlahnya banyak sekali, ya, banyak sekali. Malaikat bertebaran di muka bumi, ya, untuk mencari majelis-majelis zikrullah. Bertebaran di muka bumi untuk mendampingi manusia ya, satu persatu ya, mencatat perbuatan manusia satu persatu ya, dan malaikat menjauh dari manusia ketika manusia hanya di dalam kakus atau ketika buang hajat ya. Malaikat menghuni langit tujuh lapis itu ya. Langit yang kita lihat di atas itu tujuh lapis itu dihuni oleh malaikat banyak sekali. Cuma malaikat gaib, tidak bisa kita lihat. Bintang-bintang yang ada di atas kita itu adalah langit pertama. Semua bintang di langit pertama. Di atasnya ada langit kedua. Di atasnya lagi langit ketiga. Jadi besar sekali. Dan itu adalah dijaga oleh para malaikat. Allah Subhanahu Wa Taala mana di mana malaikat ini adalah diciptakan dari nur dan mereka adalah hamba Allah yang taat kepada Allah. Tidak berani sedikit pun untuk menyalahi perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka menjalankan apa pun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah ciptakan jin, jin dari api. Ya. Jin juga gaib, ya. Tidak bisa kita lihat. Nah, jin ini adalah yang ada di bumi, menghuni bumi. Cuma dia gaib, ya. Tidak bisa kita lihat. Ya. Kemudian Allah ciptakan Adam, ya. Adam adalah bapak kita semua manusia. Ya. Kemudian dari Adam Allah ciptakan Hawa, kemudian Adam dan Hawa. Kemudian Allah turunkan di muka bumi. Ya. Kemudian dari Adam Hawa inilah lahir ya, umat manusia. Ya. Dari satu generasi ke generasi berikutnya sampai sekarang ini. Dan kemudian nanti ya, Allah akan ya, Allah akan perintahkan malaikat Israfil untuk meniup trompetnya sangkakala, maka disitulah ya, tiga kali ditiup sangkakala yaitu huru-hara pertama, yang kedua adalah kematian. Kemudian setelah itu kebangkitan, dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian seluruh manusia ya, dari Nabi Adam sampai anak terakhir di muka buminya, ya, keturunan terakhir di muka bumi itu akan dikumpulkan semua. Semua manusia di padang pasar yang luas sekali, yang datar ya. Kemudian hewan-hewan binatang juga Allah kumpulkan ya, di tempat itu ya. Kemudian Allah juga kumpulkan jin-jin ya. Jin Allah kumpulkan. Kemudian setelah itu Allah juga kumpulkan malaikat. Ya. Malaikat ketika nah itu untuk mengiringi kedatangan Allah Subhanahu Wa Taala untuk di tempat berkumpul makhluk itu. Ya. Jadi Subhanallah Akbar. Nah inilah hari yang pasti terjadi, yaitu hari kiamat, hari berkumpul umat manusia, hari berkumpul seluruh makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah satu. Ya. Allah satu. Selain Allah, ya, itu adalah ciptaan Allah, ya, ciptaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kecuali kitab suci adalah kalamullah, ya. Kitab suci bukan ciptaan Allah tapi kalamullah, ya, firman Allah, ya. Sehingga dia suci, ya. Bersih dari kesalahan, ya. Karena kitab suci kumpulan wahyu Allah adalah pedoman undang-undang dasar kehidupan manusia, ya. Nah, kembali ke tadi, ya. Nah, kemudian ini adalah grand design kehidupan. Nah, kemudian Allah akan hisab, akan adili seluruh manusia seadil-adilnya. Dan tidak ada kezoliman sedikit pun. Ya. Bagi orang-orang beriman, Allah akan berikan ampunan. Allah akan berikan ampunan dan berikan rahmat bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah. Karena Allah maha mengetahui semua kondisi kehidupan. Semua hal yang dilakukan oleh manusia, baik itu lahir maupun batin. Maka nanti di akhirat diungkapkan oleh semua oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi orang-orang kafir, orang-orang musyrik, ya, orang-orang ateis, ya, yang menolak, ya, menyembah Allah, ya, yang mensekutukan Allah, maka amal-amal mereka, jerih payah mereka di dunia, usaha keras mereka itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak dinilai sedikit pun. Kenapa? Karena amal-amal itu tidak diperuntukkan untuk Allah semata, tapi diperuntukkan untuk yang lain. Diperuntukkan untuk Tuhan-Tuhan yang lain atau diperuntukkan untuk dirinya sendiri atau untuk manusia yang lain. Bukan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Sementara syarat diterimanya amal nanti di akhirat itu adalah pertama ikhlas. Ya. Amal itu dilakukan oleh ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Seseorang tidak bisa ikhlas kepada Allah, amal itu tidak ikhlas kepada Allah kalau dia tidak beriman kepada Allah. Tidak sungguh-sungguh tunduk patuh kepada Allah, takut kepada Allah, ya. Kemudian berharap kepada Allah. Dan orang tersebut tidak bisa beriman kepada Allah kalau dia tidak muslim dulu. Ya. yaitu berserah diri kepada Allah, Muslim menjadi beragama Islam. Karena itu adalah awal, ya, yaitu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi Islam, iman, kemudian beramal dan ikhlas. Nah, kemudian syarat kedua setelah ikhlas adalah amal itu dilakukan sesuai dengan sunnah Nabi, sesuai dengan perintah Rasulullah Muhammad SAW. Gitu, ya. Karena kita, maksudnya untuk umat kita, untuk orang yang hidup sekarang. Gitu. Nah, bagi umat-umat sebelum Muhammad SAW, yaitu maka mereka harus sesuai dengan sunnah Nabi dan Rasulnya masing-masing. Ya. Nah, ini penting sekali. Ya. Jadi syaratnya dua. Gitu. Nah, kita tidak bisa mengikuti sunnah Nabi kalau kita tidak mempelajari kehidupan Rasulullah. Ya, sirah nabawiyah, hadis-hadis sahihnya, kehidupan Rasulullah itu kita pelajari sebagai referensi utama untuk mengarungi kehidupan ini. Maka penting sekali, wajib sekali bagi kita untuk mempelajari Al-Quran dan sunnah Nabi, hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk sirah nabawiyah adalah perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berjuang, berdakwah dan berjihad fisabilillah. Dan itu adalah sunnah Nabi yang utama juga. Ya. Nah, saudaraku yang budiman atau cerdas, kembali ke tadi, ya. Kemudian Allah hisab, Allah adili, kemudian Allah diyamil hisab, yamil mizan, kemudian sirat, kemudian surga dan neraka. Ya. Ini adalah gerang-gersain kehidupan, satu-satunya gerang kehidupan yang ada di seluruh jagat raya ini, dan kita, semua umat manusia, satu persatu itu masuk dalam grand design itu. Tidak ada grand design kehidupan yang lain. Tapi bagi orang yang menyembah selain Allah, ya, orang-orang kafir, maka dia membuat grand design kehidupan yang lain. Ya. Banyak sekali, ya. Bahwa contohnya manusia berasal dari kera. Itu adalah menyalahi grand design Allah. Ya. Itu adalah bentuk daripada bentuk kedustaan, bohong besar. Ya. Kemudian grand design bahwa ada kekuatan lain yang menciptakan langit dan bumi, yang menguasai langit dan bumi selain Allah. Nah, ini juga bentuk kedustaan, kebohongan yang besar sekali. Dan ini disebarluaskan lewat buku-buku ilmu pengetahuan, lewat media film, ya, kemudian lewat media cerita-cerita novel dan sebagainya, ya, gitu, yang menyalahi grand design dari Allah Subhanahu wa taala. Maka grand design kehidupan yang benar hanya dari Allah, dan itu ada dalam Islam sebagaimana yang disampaikan Allah dalam Al-Qur'an, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah dalam hadis-hadis yang sahih. Ya, itu adalah grand design kehidupan yang benar yang sesuai dengan kenyataan. Sementara grand design kehidupan yang lain itu bersumber dari tuhan-tuhan yang lain selain Allah, dan itu adalah kedustaan besar, ya. Kenapa? Karena orang yang tidak menyembah Allah, maka karena menyembah yang lain, maka dia terpaksa membuat aturan sendiri. Sementara Allah sudah membuat grand design, Allah sudah membuat aturan untuk kehidupan. Maka orang yang menyembah selain Allah, maka dia terpaksa harus mereka-reka, ya, membuat cerita fiktif tentang grand design kehidupan ini. Dan juga membuat bekerja keras untuk membuat hukum-hukum sendiri. Yang semua itu, hukum itu mengikuti hawa nafsu dia sebagai manusia. Walaupun dia pandai, cerdik, cendekiawan, walaupun dia filosof dan sebagainya, tetap dia adalah manusia yang kemampuannya terbatas, pendengarannya terbatas, akal pikirannya terbatas. Itu. Kenapa kita tidak berserah diri kepada Allah? Allah yang maha mengetahui segala sesuatu. Allah yang mengetahui segala hal yang telah terjadi, yang sedang terjadi, dan akan yang terjadi, baik di dunia ini maupun sampai di akhirat selama-lamanya. Kenapa kita tidak tunduk patuh kepada Allah, berserah diri kepada Allah? Allah yang maha mengetahui, dan Allah maha adil, Allah maha bijaksana, dan Allah tidak sedikit zalim pun kepada makhluknya. Subhanallah, Allah Akbar. Ya. Maka mukmin sejati adalah orang yang berserah diri kepada Allah, tunduk patuh kepada Allah, ridha kepada Allah, subhanallah, Allah Akbar. Bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kembali ke tadi. Nah. Jadi, kondisi umat sekarang, ya, itu, ya, yang poin yang kedua, kondisi umat sekarang itu bergelimang dalam hawa nafsu, mengikuti hawa nafsu. Umat Islam seperti buih, ya, di lautan atau di sungai, arus sungai yang deras, ya, terombang ambing, buih, ya, tidak memiliki kekuatan, ya, lemah, ya kan, rapuh, terombang ambing oleh kehidupan, arus kehidupan. Kenapa? Karena mengikuti hawa nafsu. Ya. Ya, dalam hadis sahih, ya. Jadi Rasulullah itu berdoa kepada Allah, ya. apa beberapa hal, dan salah satunya adalah bahwa umat Islam itu jangan sampai dikuasai oleh umat yang lain. Kecuali ya Allah kemudian mengabulkan kecuali ya, kecuali umat Islam itu mengikuti hawa nafsunya. Maka ketika umat Islam itu mengikuti hawa nafsunya, maka umat Islam akan dikuasai oleh umat yang lain. Nah, sekarang ini yang adalah buktinya. Umat Islam itu dikuasai oleh umat yang lain. Kenapa? Kekuasaan dunia yang megang kendali siapa? Orang-orang kafir, ya. Orang Nasrani, orang Yahudi, ya. Para pelobi mereka, ya, dengan Zionismenya, ya. Kemudian dengan gerakan-gerakan internasional mereka, ya. Kemudian dengan dibungkus dengan tatanan dunia baru, ya. Yang di mana paham yang disebarluaskan lewat pendidikan dan media media komunikasi, ya, cetak maupun elektronik, ya, suara maupun film, ya, maupun yang lain, itu adalah nilai-nilai materialistik liberalisme, ya, individualisme, ya, individualisme, ya, yang itu adalah sekulerisme, ya, intinya adalah sekulerisme, yaitu meniadakan Allah. Ya, godless, godless itu artinya meniadakan Allah dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Mereka lebih percaya kepada akal pikiran manusia, lebih percaya kepada survei-survei buatan manusia, data-data buatan manusia, mengabaikan data informasi dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka percaya pada akal pikiran mereka. Kenapa? Karena dengan akal pikiran mereka, mereka sudah berhasil membuat, memproduksi barang-barang canggih modern, dan itu kemudian memenuhi hasrat hidup hawa nafsu mereka, yaitu kenyamanan, kenikmatan hidup di dunia, makmur sejahtera hidup di dunia, fasilitas sarana prasarana yang mewah, sarana prasarana yang serba komplit, sehingga hidup manusia sejahtera, bahagia, makmur di dunia ini. Itulah mengikuti hawa nafsu. Mengikuti hawa nafsu, ya. Yang ujung-ujungnya adalah hawa nafsu, dan ujung-ujungnya adalah membuat hati menjadi keras, membuat mental, ya, itu menjadi manja, ya. Mental menjadi manja, ya. Banyak sekali, ya, pendidikan mahal. Kenapa? Karena fasilitasnya banyak, tapi outputnya adalah, ya, anak didik yang manja, ya. Malas untuk kerja keras, malas untuk bercapek ria, ya. Sakit sedikit aja sudah mengeluh, manja. Jadi pendidikannya mahal, ya, programnya padat, tapi melahirkan generasi yang manja. Tidak tahan banting, tidak tahan uji, ya. Salat subuh berjamaah di masjid, di musala malas. Nah, ini adalah generasi yang manja, ya. Tidak kawi, ya. Jadi generasi yang dhaif, lemah. Walaupun dia sarana prasarananya bagus. Nah, inilah kehidupan, ya. Fenomena yang tidak bisa dibantah. Negara-negara yang maju, ya. Negara-negara yang maju yang mengatakan diukur dengan GDP, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, kemudian GDP per kapita, pendapatan per kapitanya tinggi, ya, makmur, sejahtera, maju, ya. Dan mahal apa? Materialistik, ya kan? Sarana prasarana, rumah, kebendaan, fasilitas hidup memang maju. Tetapi kalau kita lihat di dalam jiwa manusianya, hati manusianya, mentalitas manusia apa? Mereka adalah generasi, ya, manja, ya, ya, takut menderita. Takut hidup susah, ya, takut miskin, ya, susah sedikit, repot sedikit, ya, tidak nyaman sedikit, sudah mengeluh, ya, tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Generasi yang manja, ya, generasi yang manja. Nah, inilah yang terjadi, ya. Jadi di tengah gemerlap sarana prasarana dunia yang demikian mewah karena teknologi modern, produksinya cepat, masif, kemudian kualitasnya bagus, ya, dan relatif murah, maka tapi manusia kemudian hidup manja. Ya. Nah, inilah yang terjadi. Ya. Dan kemudian mereka melupakan Al-Quran. Melupakan Rasulullah. Melupakan Allah. Melupakan kehidupan akhirat. Itu yang paling pokok dan paling penting. Ya. Sibuk dengan sarana dan prasarana kebendaan. Contohnya main game. Ya, main game itu menghabiskan banyak waktu, tenaga, pikiran. Termasuk olahraga. Ya, permainan olahraga itu banyak menyedot waktu, tenaga, pikiran. Ya kan? Padahal, ya, itu adalah, ya, di sana tidak ada zikrullah, ya, sedikit sekali zikrullah, ya, ya, kemudian tidak ingat kehidupan akhirat, tidak ingat ada kematian, ya. Padahal dakwah para nabi dan rasul adalah menyuruh manusia untuk ingat kepada Allah, untuk menyembah kepada Allah, untuk zikrullah, untuk ingat kepada akhirat, ingat kepada azab Allah yang pedih yang sedang menunggu kita, ya, ingat kepada kehidupan abadi, kehidupan yang sejati di akhirat. Hidup akan ingat akan kematian dan kehidupan setelah kematian. Ini adalah dakwah utama dari semua para nabi dan rasul, dan jalan hidup yang benar adalah jalan hidup yang dirintis oleh, contohkan oleh para nabi dan rasul. Nah, inilah yang terjadi, ya. Fenomena sekarang ini, ya. Manusia tenggelam dalam lagu permainan, ya. Permainan yang nilainya sangat kecil. Ya, sesuatu yang dibangga-banggakan, yang dituju, tujuan hidupnya itu nilainya kecil. Apa sih yang dituju? Yang dituju adalah supaya punya harta banyak. Ya. Dengan harta banyak maka sarana prasarananya banyak. Ya. Kemudian hidup nyaman, makmur, sejahtera. Yang dituju adalah status sosial sehingga orang sehingga dia dihormati, disanjung. Ya. Di mana-mana disanjung, dipuja. Nah. Kemudian memiliki kekuasaan sehingga dia ditakutin, sehingga apa yang diperintahkan dilaksanakan, sehingga kemana-mana dia dihormati, disanjung juga. Nah, ini yang dianggap sukses, menjadi tujuan hidup manusia, sejahtera, bahagia, makmur, ya, kemudian tercukupi kebutuhan, ya, kebutuhan fasilitas hidup. Dan ini juga menjadi tujuan hampir semua pemerintahan, ya, di dunia ini, bagaimana supaya rakyat itu sejahtera makmur, ya, bagaimana supaya rakyat sejahtera dan makmur. Dan ini adalah tujuan kebendaan duniawi, ya, hasil daripada sistem pendidikan sekuler materialistik. Padahal tujuan hidup kita bukan itu, ya. Tujuan kita sebagai manusia adalah menghamba kepada Allah, tunduk patuh kepada Allah, ya, ridho kepada Allah, kemudian orientasi hidup kita untuk akhirat. Karena kehidupan sejati adalah di akhirat. Sementara di dunia ini, apapun itu, sehebat apapun, semeriah apapun, warna-warninya, ya, dengan segala macam teknologi yang sekarang berkembang, itu adalah kehidupan yang cuma sementara. Ketika kita mati, maka semua hal yang saya sebutkan tadi akan ditinggalkan. Jabatan, kekuasaan, harta, ya kan, keluarga yang kita sayangin, ya kan, ya, kebahagiaan hidup bersama keluarga, semuanya akan kita tinggalkan. Kemakmuran, kesejahteraan, apapun itu, status sosial, penghargaan, ya kan, gelar sarjana, ya, kemudian penghargaan, pergaulan, prestasi, semuanya itu semua nggak ada gunanya, ya, ketika kita sudah mati dan yang kita bawa adalah iman dan amal soleh kita, ya, iman dan amal soleh kita, ya, ketakwaan kita, itulah yang kita bawa. Nah, maka penting sekali bagi kita, saudaraku yang budiman, terjaga kembali, ya. Jadi fenomena sekarang ini, kondisi umat ini adalah kondisi yang terburuk, termasuk yang terburuk dalam sejarah kehidupan manusia, di mana manusia, ya, malas mengabaikan Al-Quran sebagai undang-undang dasar kehidupan. Ya. Manusia malas untuk mengkaji Islam, mengkaji sunnah Nabi, hadis-hadis Rasul. Kenapa? Karena manusia sibuk dengan buku-buku yang tebal, ya, yang ditulis oleh para akademisi, yang ditulis oleh para pemikir, oleh tokoh-tokoh masyarakat, itu tulisan manusia, ya, yang manusia itu memiliki banyak kelemahan dan sudut pandangnya juga sempit. Buku-buku tebal, contohnya buku kedokteran, tebal sekali, tebal. Buku engineering, tebal sekali. Itu, tapi semuanya adalah duniawi. Ya. Tema yang dibawa adalah duniawi, dan itu semuanya nanti di akhirat tidak ada gunanya sama sekali. Tidak ada gunanya sama. Ya. Tidak ada gunanya sama. Dan itu adalah melalaikan kita dari Al-Quran. Jadi menghabiskan, menyedot tenaga waktu pikiran kita untuk berjibaku dengan ilmu-ilmu karir, ya, ilmu-ilmu karir pekerjaan kita. Dan ini kita dapetin di mana-mana. Orang merasa hebat kalau menjadi seorang wirausahawan yang sukses. Merasa hebat kalau dia menjadi engineering yang mampu merancang bangunan yang tinggi karena ilmunya sangat hebat. Ya. Apa hebatnya? Ya enggak ada hebatnya kalau dia bukan mukmin, ya. Enggak ada hebatnya kalau dia tidak takut kepada Allah. Haman adalah tangan kanannya Fir'aun yang berhasil, ya, membangun, ya, sphinx, piramida yang tinggi, yang sekarang masih bisa kita lihat peninggalannya, ya. Haman, teknologi, ya, engineering, arsitektur yang tinggi. Ya. Tapi di mata Allah, ya, Haman adalah musuh Allah, ya. Dan dia adalah dia adalah musuh Allah dan dia adalah orang yang merugi. Jadi prestasi hidup di dunia yang demikian hebat tidak ada artinya sama sekali di mata Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tidak beriman kepada Allah, tidak takut kepada Allah, tidak tunduk patuh kepada Allah. Fir'aun, Ya. Firaun adalah seorang raja yang sukses. Tanda petik. Dia ya, mampu mensejahterakan rakyatnya. Ya. Mampu membangun fasilitas publik yang bagus. Rumah-rumah bagus. Sarana jalan yang bagus. Kemudian istana-istana yang bagus. Indah, megah. Ya kan? Sehingga rakyat Mesir ya, itu kemudian banyak berhutang budi kepada dia. Sehingga ketika Firaun memerintahkan rakyatnya untuk menyembah dia, maka rakyatnya mengikutinya. Kenapa? Karena Firaun banyak menanamkan budi kepada rakyatnya. Kesuksesan dia membangun sarana-prasarana kehidupan sehingga rakyatnya makmur sejahtera. Ya. Sehingga rakyatnya berhutang budi kepada Firaun. Tapi keberhasilan Firaun ini kemudian membuat dia sombong. Sehingga dia mengatakan, ana rabbukumul a'la. Saya adalah Rob kamu, Tuhan kamu yang paling tinggi. Dan dia mewajibkan kepada rakyatnya untuk menyembah dia. Kalau tidak menyembah, maka disiksa, dihukum. Bahkan dihukum dengan mati. Ini adalah penindasan luar biasa. Dan rakyatnya karena takut kepada Firaun, karena berutang budi kepada Firaun, akhirnya mengikuti Firaun. Nah, namun, ya, kebenaran adalah kebenaran. Ya. Kemudian Musa dan Harun datang ya, mendakwai Firaun. Ya. Musa ini dibesarkan di lingkungan istana Firaun. Ya. Artinya dia makan minum juga dari Firaun. Dari keluarga Firaun. Ya. Nah, tapi hutang budi itu ya, ya, tidak bisa menghalangi atau mengalahkan kebenaran. Ya. Kebenaran tetap kebenaran. Ya. Walaupun Musa berhutang budi, tetapi apa yang dilakukan oleh Firaun ini karena dia melakukan penindasan. Ya. Uangnya dari mana? Uangnya dari pajak. Ya kan? Yang ditarik dari rakyatnya. Kemudian dari penindasan Bani Israel. Ya. Bani Israel adalah penduduk Mesir juga. Ya. Mereka adalah kelas 2. Ya. Mereka ditindas. Ya. Ya. Dikenakan pajak yang tinggi. Kemudian mereka harus kerja keras, kerja kasar dan sebagainya. Nah, kemudian Firaun bisa mendapatkan uang banyak, kemudian hidup berfoya-foya. Jadi Musa datang kemudian menyeru Firaun supaya menyembah Allah. Karena ini adalah akar daripada seluruh persoalan, yaitu hanya menyembah Allah semata. Dan Firaun menolak dengan keangkuhan, kesombongan. Maka apa yang terjadi? Allah, ya, Allah pemilik seluruh kehidupan, penguasa seluruh kehidupan, kemudian berpihak kepada Musa, berpihak kepada kebenaran. Maka ditenggelamkan Firaun dan bala tentaranya, ya, seluruh krunya, ya, para penguasanya, ya, tentaranya itu ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang bisa membelah laut merah, ya, ya, itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang memiliki kemampuan, kekuasaan hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada jin, tidak malaikat, tidak manusia. Hanya Allah yang mampu membelah laut merah seperti itu, ya. Sehingga Firaun tenggelam. Ya. Maka itu adalah bukti bahwa Allah bersama dengan kebenaran. Ya. Walaupun kekafiran, walaupun kebatilan itu kelihatannya besar. Karena dia memiliki senjata, memiliki nuklir, memiliki persenjataan berat, memiliki banyak tentara. Tapi tetap kalau mereka berada di atas kebatilan, ya, di atas kemusyrikan, di atas kekafiran, maka itu adalah tetap akan dihancurkan, akan kalah. Nah inilah pentingnya sekali kita jangan silau oleh kemajuan teknologi, jangan silau oleh kemajuan kebenaran sarana prasarana yang banyak. Gitu. Nah di mana hati manusia keras, hati manusia kering, ya, ini kita dapatkan di mana orang bingung, orang dalam gelisah, bingung untuk mengisi waktu-waktunya. Banyak orang yang duduk-duduk diam, ya, bingung mengisi waktunya, ya, untuk mancing saja. Padahal itu bisa diisi dengan zikrullah, dengan subhanallah, Allah Akbar, subhanallah, alhamdulillah, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, ya, zikrullah, ya. Banyak orang yang gelisah, kenapa? Karena memikirkan masa depan, ya. Masa depan saya bagaimana, kami bagaimana, keluarga kami bagaimana. Dan padahal rezeki itu Allah yang sudah ngatur dan Allah menentukan, ya. Rezeki kita semua manusia, semua makhluk bahkan, ya, hewan, binatang, ikan, ya, itu sudah ditentukan Allah rezekinya 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi seisinya ini. Nah, ini makanya kita rezeki itu, ya, sudah Allah tentukan bagi kita, ya, Allah yang ngatur. Jadi kita tidak usah ragu, takut ya dengan rezeki di masa depan. Ya. Rezeki yang Allah tentukan bagi kita, insya Allah kita dapatkan, dan yang tidak ditentukan, insya Allah tidak akan kita dapatkan. Allah yang mengatur, karena Allah yang berkuasa, Allah yang memelihara segala sesuatu. Subhanallah Akbar. Nah, inilah. Akhirnya karena khawatir miskin, khawatir nanti menderita, maka banyak orang membuat jalan pintas, ya, dengan berbagai macam cara, ya, pesugihan, kemudian korupsi, kemudian manipulasi, penipuan dan sebagainya. Karena apa? Karena takut kalau masa depannya susah, menderita, miskin, ya. Padahal, ya, justru, ya, justru yang benar, ya, ini adalah hadis sahih. Kebanyakan penghuni surga itu adalah orang-orang miskin, ya, yang hidup di dunia itu menderita, dihina, ya, disepelekan, ya, terkucilkan, ya. Itu adalah kebanyakan penghuni surga. Ini adalah dalam hadis sahih Muslim, ya, sahih, ya. Gitu. Ya, sementara penghuni neraka kebanyakan adalah orang-orang kaya, orang-orang yang memiliki kekuasaan, orang yang memiliki pengaruh, orang-orang yang memiliki jabatan banyak dan dia zalim. Dolim kepada dirinya, dolim kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah inilah. Ya. Jadi mana yang kita tuju, surga atau neraka? Nah ini adalah pilihan hidup. Ya. Maka Subhanallah, Allah Akbar. Ya. Maka penting sekali kita. Nah salah satu alasan kenapa para pemuka kaum Nuh dan Hud itu menolak dakwah Nuh dan Hud adalah kenapa? Karena para pengikut Hud dan Nuh, Nuh dan Hud itu adalah orang-orang jelata, orang-orang yang hidupnya susah hidupnya. Itu adalah pengikutnya. Nah, ini bisa kita analisa. Orang yang hidupnya susah di dunia, kalau dia mengenal Allah, maka hatinya lembut. Ya. Orang yang kalau kita ridho kepada Allah, ridho kepada kita mengenal Allah, maka penderitaan yang kita alami di dunia, maka itu membuat hati kita lembut. Hati lembut artinya apa? Hati yang dekat dengan Allah. Hati yang berserah diri kepada Allah. Hati yang ridho kepada ketentuan Allah. Sehingga kesusahan dan penderitaan di dunia ini menjadi ringan. Karena apa? Karena ridho dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan karena apa? Yakin. Memang di dunia ini adalah medan untuk susah hidup. Ya. Untuk repot. Untuk berpayah-payah. Nah, untuk orang beriman. Ya. Sementara nanti setelah mati, insya Allah itulah. Mulai kita menggapai panen daripada kesan kita di dunia ini, di alam kubur, ya, ada nikmat kubur, ya, sampai hari kiamat. Kemudian setelah dibangkitkan, ada janji Allah surga seluas langit dan bumi selama-lamanya dengan segala macam kenikmatannya. Inilah, ya. Jadi kalau diukur dengan kuantitas waktu, maka penderitaan di dunia ini kecil sekali dibandingkan dengan kenikmatan surga, kenikmatan kubur yang sudah Allah sediakan bagi kita, dan surga yang sudah Allah siapkan bagi kita. Dan kita itu setiap manusia Allah ciptakan baginya itu masing-masing surga dan neraka. Surga dan neraka sudah Allah sediakan. Maka silakan mau beriman, mau kafir, mau menuju ke surga atau mau ke neraka, itu silakan. Ya. Allah sudah sediakan opsi, sudah sediakan semuanya. Ya. Maka kalau orang itu kafir, tidak mau beriman, tidak mau masuk Islam, ya, tidak mau tunduk patuh kepada Allah sungguh-sungguh lahir dan batin, ya itu terus urusan dia. Ya. Allah yang menghisab, Allah yang menghitung, dan nanti Allah yang akan memberikan kabar kepada mereka. Ya. Subhanallah, Allah Akbar. Inilah Islam. Ya. Nah, saudaraku yang budiman tercerdas, oleh sebab itu maka penting sekali kita kembali kepada Al-Quran, kepada Islam, kembali kepada ilmu-ilmu Islam. Ilmu-ilmu Islam adalah, terutama adalah ilmu-ilmu akhirat. Ya. Ilmu akhirat adalah hal yang akan terjadi nanti di akhirat. Itu diungkapkan secara panjang lebar di dalam Al-Quran. Diungkapkan dalam panjang lebar dalam hadis-hadis Rasulullah. Ya. Maka karena itu adalah masa depan kita. Itu adalah sesuatu yang pasti akan terjadi dan akan kita alami di situ. Ya. Maka penting sekali kita, ya, di era orang bisa berpendidikan sekarang, ya, salah satu kelebihan era modern ini, ya, di samping kekurangan adalah, ada kelebihan-kelebihan adalah orang bisa berpikir secara logis, orang bisa berpikir secara saintis, dan itu sebagai bekal juga, ya, untuk kalau kita arahkan kepada kebaikan, kebenaran, maka itu kita bisa menganalisa mana yang benar dan mana yang salah. Yang benar adalah orang yang orientasinya untuk akhirat, orang yang untuk kehidupan abadi, Sementara orang yang menyimpang adalah orang yang hanya orientasinya hidup cuma sebentar di dunia. Ya. Kenapa? Karena perjalanan kehidupan manusia ini seperti orang yang menempuh perjalanan yang panjang. Ya. Kemudian ada pohon, kemudian dia hinggap sebentar di pohon. Nah, di pohon itulah, ya, orang yang merasa nyaman dengan di pohon itu, maka dia orientasinya hanya bagaimana menghabiskan bekal hidup di pohon itu. Padahal di depannya masih ada jalan panjang harus ditempuh. Nah, bagi orang yang beriman, maka karena dia paham tentang grand design kehidupan dari Allah yang demikian panjang, maka dia ketika bertiup di bawah pohon itu justru malah menyiapkan bekal, menambah bekal sebanyak-banyaknya untuk mengarungi perjalanan panjang di depan. Ya, subhanallah akbar. Ya. Nah, inilah orang yang kafir adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya. Hidup di dunia ini, orientasi hidupnya di dunia, berfoya-foya, ya, tidak kemudian melupakan akhirat. Ya. Dan atau dia tertipu oleh doktrin para pemuka agamanya, yaitu bahwa di akhirat itu nanti akan selamat. Gitu. Ya. Kenapa? Karena ada sang penebus dosa, ada sang juru selamat, ada dewa rahmat, ada dewa rezeki, ada dewa pengampun, ada dewa ini. Ya, itu. Ya. Kenapa? Karena doktrinasi yang salah. Dalam Islam, ya, dalam Islam dijelaskan, ya, di depan kita ada azab yang pedih. Azab yang pedih itu Allah ancamkan kepada seluruh manusia. Ya. Orang Muslim, orang kafir jelas. Orang Muslim juga diancam azab oleh Allah yang pedih. Ya. Kalau apa? Kalau dia tidak komitmen dengan Islam, ya, ya, orang yang dalam jual beli menipu, itu diancam oleh Allah dengan azab yang pedih. Ya. Orang yang memakan riba, ya kan? Orang yang makan barang-barang yang diharamkan oleh Allah itu diancam dengan azab yang pedih, ya. Digibah, ya. Gibah itu menjelek-jelekkan orang lain, itu juga diancam dengan azab yang pedih karena zalim, ya. Jadi orang yang zalim itu diancam oleh Allah dengan azab yang pedih walaupun dia muslim, ya. Nah, inilah. Jadi orang muslim tidak ada jaminan dia selamat di akhirat. Ya, subhanallah akbar. Di sisi lain, Allah juga Maha Pengampun bagi orang-orang muslim, ya. Kalau dia sungguh-sungguh meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah pentingnya sekali kita kembali kepada Islam, kepada jalan hidup yang benar, ya, jalan hidup yang ditentukan Allah, jalan hidup yang disunahkan, yang dikutubahkan, contohkan oleh para nabi dan rasul, ya. Insyaallah demikian, ya. Jadi melihat kesimpulan daripada pertanyaan tadi, jawaban tadi adalah bahwa fenomena, fakta, ya, kondisi realitas di zaman sekarang ini adalah jauh dari nilai-nilai Al-Quran, jauh dari nilai-nilai Islam, jauh dari apa yang diinginkan Allah dan Rasulnya. Dan ketika, kalau seandainya Rasulullah Muhammad SAW itu hadir di sini, di tengah-tengah kita, maka dia akan menangis, ya. Ya, insya Allah dia akan menangis. Kenapa? Karena kondisi umat yang jauh dari Al-Quran, mengabaikan Al-Quran. Ya, kalau membaca tidak memahami artinya, dan kalau memahami artinya tidak mengamalkannya. Kenapa? Karena doktrinasi sekulerisme, materialisme, ya, individualisme yang ada di bangku-bangku sekolah, yang ini dilembagakan. Ya. Dan inilah, ya, maka kembali kepada Islam adalah jalan, hal yang pokok, ya, kembali kepada Islam kita, ya, kepada Islam. Islam adalah agama Allah, agama para malaikat, agama para nabi dan rasul semua, ya, dan agama yang benar di dunia dan di akhirat, ya. Insyaallah demikian. Mohon maaf kalau ada khilafan. Al-haqqu min rabbik fala takunu min al-mumtarin, ya. Jadi kebenaran dari Allah semata dan kita jangan ragu, ya. Wallahu alam bisawab, Allah yang lebih mengetahui, ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf kalau ada khilaf, tutur kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.